pembahasan al-haq atau haqqul zauj ala ma'a. Hak seorang suami atas istri. Kemarin telah kita baca hadisnya, kita ulang ya, belum sempat kita baca syarah atau fatih. Fikihnya kita akan ulang pada malam hari ini. Hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih wa lam ta'tihi fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih. Tafakun alaih. Wa fi riwayati, dalam riwayat yang lainnya, idza batat imra'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-mala'ika hatta tusbih. Wa fi riwayat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i qafitan 'alayha hatta yarda'aha. Ya akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat thaniya inda Bukhari wa Muslim wa tsalitsa inda Muslim. Semua sahih diriwayatkan oleh Imam Besar Al-Imam Al-Bukhari Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Di mana Rasulullah mengatakan, apabila da'a rajul, menyeru seorang suami, imra'atahu kepada istrinya, ila firashihi, menuju pelaminannya, atau tempat tidurnya, falam ta'tihi, kemudian perempuan itu tidak mau, istri itu menolaknya, dia menolak dengan alasan yang tidak syar'i, ya, bukan karena sakit, bukan karena yang lainnya. Tapi dia enggak mau saja memenuhi keinginan suaminya. Karena mungkin baru yang merasa sakit hati tadi siang jadi sakit atau yang lainnya. Dan dia membalas dengan tidak mau mengijabai panggilan suaminya. Jadi kadang sering terjadi di kalangan para wanita. Gak ada selera. Baru malas. Ya, seperti itu. Cekok, dendam. Mungkin tadi siang dia merasa disikapi kurang baik bagi suaminya. Dan dia dendam di malamnya. Dia menyiksa suaminya dengan tidak memenuhi panggilannya. Perhatikan bagaimana Rasulullah menjelaskan akibat daripada perbuatannya itu. Maka beliau mengatakan, sabata ghadbana. Maka dia tidur di waktu malam, ghadban. Ya, suaminya itu cengkel. Khotbah, marah, karena merasa tidak dipenuhi oleh istrinya. Ya. Khotbah yang aneh, maka mereka marah dengan murka kepada wanita atau istrinya yang tidak memenuhi tadi. Maka lihat, la'anat hal malaikat. Maka malaikat akan melaknatnya. Malaikat, jamak. Bukan cuma malak, tapi malaikat. Para malaikat. Dan satu malaikat yang melaknat, tapi lihat. La'anat hal malaikat, maka akan melaknat baginya para malaikat hatta tusbiha, sampai datangnya waktu subuh, waktu pagi. Dalam riwayat yang lain, apabila bermalam seorang perempuan yang dia tidurnya itu hajirakan firasha yaujiha, dia menghajar, dia menjauhi tempat tidur suaminya, menyengaja tidak mau tidur dengan suaminya, okay? Ya, tempat lain. Mungkin ke ruang anak-anaknya atau yang lainnya. Firasha yaujiha, dia menjauhi dari firas suaminya. Maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka lamparai malaikat akan melananya. Telah melananya. Melana perempuan tadi sampai waktu subuh datang. Dalam riwayat yang lain, walladhi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih, demi zat yang jiwa ku ada di tangannya. Ini satu sumpah yang menunjukkan bahwa Rasulullah ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Karena enggak mungkin beliau berbicara di awal dengan walladhi nafsi biyadih untuk perkara yang sifatnya hanya sekedar biasa saja. Tentu saja beliau mengawali dengan sumpah berarti beliau ingin menjelaskan perkara yang sangat penting. Dia mengatakan ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyih, Tidaklah seorang suami yang mengajak perempuan atau istrinya menuju pelaminannya. Fata'adu alaihi illa kana alladhi fissanai sahifan alaiha. Kecuali, ya. Ya, dianggap. Kecuali alladhi fissanai, zat yang ada di langit. Sahifan. Sahifan. Isim nakirah yang datang setelah isim ma'rifat. Maka dia sebagai hal dalam ilmu nahwu. Menjelaskan keadaan Allah itu sahitan. Keadaan Allah dalam keadaan murka. Alaiha kepada wanita tadi. Hatta yadha'anha, sampai suami itu ridho dengannya. Baru akan lepaslah kemurkaan Allah kepadanya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Atau riwayat Muslim. Jadi beberapa hadis ini ada beberapa faedah yang cukup bisa kita ambil pelajaran. Jadi penjelasan syiah yang pertama adalah wujubu ta'ati zawjah li zawjiha idha da'aha li firashihi walam yakun biya udrun li anna aqwal umuri allati tushawishu ala rajul da'iyatan nikah da'iyatun nikah wa lidhalika khatta syari'u al-hakimu an-nisa'a ala musa'adati rajuli fi dhari li qaddi basrihi wa khidzi farjihi. Yang pertama adalah wajibnya seorang istri taat kepada suaminya. Dan di sini sudah jelas memberikan faedah dan pengertian wajibnya seorang istri mentaati suaminya ketika suaminya mengajak untuk bercampur di pelaminannya. Dan dia tidak punya udur. Ya. Dan tidak punya udur ya. Bukan karena dia punya udur, maka dia harus memenuhi ajakan suaminya. Kenapa seperti itu? Li'anna aqwal umur. Karena perkara yang paling berat. Alias itu syawishu ala rajul, yang itu membuat kacaunya laki-laki. Mengacaukan pemikiran laki-laki, ya, itu ketika da'iyatun nikah, ketika ajakan untuk bercampur. Artinya, ikhwan, ketika seorang laki-laki sudah muncul syahwatnya, dan dia ingin segera mengumpul istrinya, dalam posisi yang demikian beratnya untuk menahan syahwatnya, kemudian tidak diindahkan oleh istrinya, istrinya menolaknya, maka itulah hal yang sangat mengacaukan para laki-laki. Ya, sangat mengacaukan para laki-laki. Berat. Walidzalika, oleh karenanya khatta syari' wal hakimu nisa, oleh karena Allah Azza wa Jal memerintahkan membuat syariat hukum ini. Ya, setelah memahami bagaimana keadaan manusia yang bernama laki-laki itu, kepada para wanita, ala musa'adatir rajul, untuk menolong suaminya. Untuk menjadi musa'adah, membantu suaminya fidzalik dalam perkara itu. Untuk bisa ya menuntaskan syahwatnya ketika muncul syahwat. Tolong dengan dia memenuhi ajakannya. Ya, ditolong dengan dia memenuhi ajakannya. Dapat pahala. Pahalanya besar. Di sisi Allah SWT. Dengan demikian, maka akan lapanglah dadanya. Longgarlah hatinya. Ketika telah dipenuhi oleh istrinya dari ajakan suami. Tapi kalau tidak, akan muncul mafsadah yang lebih banyak. Mafsadah bagi laki-lakinya mungkin. Kalau dia tidak kuat iman, ya, kalau dia kuat iman, dia akan keluar. Ya, berzina dan akan menumpahkan syahwatnya kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Ini kalau enggak kuat iman. Ya. Akan memberikan mafsadah yang sangat besar. Pun akhirnya istrinya sendiri yang akan merugi ketika suaminya berbuat demikian. Nah. Kalau suami tadi punya istri dua, kemudian merasa tidak diindahkan permintaannya, dia akan pindah ke istri yang keduanya, misalkan, maka memancing, memacu, mengantarkan suaminya menjadi berdosa, karena dia mestinya jatahnya di rumah dia, dan dia harus keluar atau menjadi istri yang keduanya, padahal itu bukan pilihannya, sehingga suami tidak adil dalam menggilir, karena istrinya berbuat demikian. Sehingga mengantarkan suaminya berbuat dosa kepada Allah SWT. Masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, dia sendiri dilarang oleh para malaikat. Ini sangat membahayakan dalam perkara ini. Maka munculnya perselingkuhan, perzinahan itu barangkali seperti itu. Barangkali ketidakkuatan seorang laki-laki dalam menahan syahwatnya, kemudian istrinya tidak mau mengindahkannya, kemudian suami-suami itu keluar rumah dan ditumpahkan syahwatnya kepada hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Ya. Itu. Kemudian kata Syekh Lizal, dia adalah yang membantu suaminya di dalam perkara itu, Lizal Bibasri, untuk agar suaminya bisa menundukkan pandangannya. Dengan dikeluarkan syahwatnya, ditumpahkan syahwatnya, maka akan bisa membantu suaminya untuk menjaga pandangannya. Wa khifdi farji, dan bisa menjaga kemaluannya. Sehingga dia ditumpahkan di tempat yang haram. Ketika istri sudah memenuhi dirahi suaminya atau ajakan suaminya. Nah, ini penting masalahnya. Kasus-kasus rumah tangga itu awalnya dari sini. Jadi kalau anda perhatikan ikhwan ya, suatu keluarga rumah tangga itu sebenarnya gampang untuk menilai kalau menurut saya. Untuk mengukur apakah rumah tangganya baik atau tidak, itu tanya saja bagaimana hubungan suami, hubungan intimnya bagaimana. Hubungan jiwanya bagaimana? Kalau lancar, bagus, insya Allah, harmonis keluarga itu, insya Allah. Ya? Tapi kalau hubungannya itu enggak bagus, berapa kamu mengumpul itu? 13 kali, kadang tidak, kadang iya. Seperti itu, lama sekali keluarga itu mesti kurang harmonis dalam hubungan suami dan istrinya. Ya? Itu bisa dilihat. Jadi, hubungan bagaimana suami istrinya. Ya. Ini perkara ibadah kepada Allah SWT. Perkara yang besar, ya, bisa dengannya Allah berikan sekian banyak kebaikan-kebaikan. Dengan perkumpulan, dengan adanya jima, akan muncul anak-anak kita. Ya, kemudian akan menambah jumlah kaum muslimin. Ya, akan banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ini yang mungkin kurang diindahkan oleh suatu keluarga. Maka, ya, di apa perbaiki hubungan antara suami dan istri dalam masalah ini. Dan dalam ilmu kedokteran ikhwanna billah imani wa rahmakumullah, mungkin antum lebih tahu daripada saya, orang itu kalau sering menggunakan, sering berjima dengan suami dan istrinya, sering melakukan itu, maka dia akan bisa apa terselamatkan dari penyakit hipotensi, hipotensi ya. Ya, karena jangan dikira apa sesuatu kemaluan manusia laki-laki itu jangan dianggap seperti under the spare part mobil atau motor. Ya, sering dipakai akan haus, usang, dan rusak. Eh, jangan. Lain ini ya, ikhwan. Ini enggak apa-apa ya. Sudah besar semua kan? Ini karena harus dijelaskan. Ya. Ya, jadi semakin dipakai, sering dipakai barang itu. Ya, sudah paham ya? Akan semakin bagus. Ya. Ya, akan semakin bisa sehat. Sehat. Ya, karena apa? Mani-mani yang ditahan-tahan-tahan itu, ya, nanti akan jadi penyakit kalau enggak segera ditumpahkan. Maka dengan dikeluarkan dengan rutin, dengan bagus, akan terjaga kesehatannya. Ya, akan terjaga kesehatannya. Ini kalau 5 bulan, 5 sekali, 4 bulan sekali, nah ini malah loyo. Cepat mampus ini nanti, si Joni ini. Ya. Gak bisa bertahan lama. Akhirnya, usia muda, sudah ekonten, kasihan istrinya. Nah, dia seperti itu. Makanya syariat bagaimana mengatur indahnya. Ternyata hubungan itu memberikan kesehatan bagi laki-laki dan perempuannya. Itu yang pertama dari sisi apa fisik. Dari sisi kebatinannya, orang sudah terkeluarkan syahwatnya akan tenang, akan tenteram, tidak akan mikir neko-neko, sehingga akan bahagialah dia. Lihatan, bahagialah kehidupan rumah tangga tersebut. Tapi kalau enggak rutin, enggak bagus hubungannya masalah ini, mungkin yang lainnya pun juga tidak akan bagus. Ini kemungkinan besarnya. Oleh karenanya, itu perlu diperbaiki. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Ya jalan-jalan ke sana kita tempuh. Seorang suami adalah juga berjandan untuk istrinya. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Saya suka kalau saya berjandan untuk istri saya. Sebagaimana saya senang kalau istri saya berjandan untuk dia, untuk saya. Nah, perbaiki hubungan apa? Apakah fisik, penampilan ya. Bukalah istri berjalan. Dia punya waktu-waktu dia untuk berjandan untuk suaminya. Itu waktu ketika sudah tidak sibuk lagi ya, kita malumi banyak anak karena sibuk, tapi insyaallah ada waktu khusus dia berdandan untuk suaminya ya, biar itu membuahkan atau membawa, memancing-mancing akan mempererat hubungan harmonis antara suami dan istri ya, dengan seperti itu kan, ya Masya Allah, saya ternyata kalau dandan, Masya Allah sekali sekali, begitulah suaminya, bersih, penampilannya, baunya wangi, ini hanya pintu itu membuka untuk kita lebih akrab dalam hubungan ini, insya Allah nanti lainnya akan bisa diakrabkan lewat hubungan yang demikian itu. Ini. Kayak syariat sangat mulia sekali ya. Ya bagaimana? Makanya Allah mengancam bagi siapa? Seorang istri yang menolak suaminya diancam dengan laknat yang demikian besar. Ini menunjukkan sangat besar dosa tersebut. Karena akan memberikan dampak bahaya yang sangat besar pula bagi keluarga tersebut ketika istri tidak menuhinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang bagi alal mar'ati i'anatar. I'anatar al-zawj ala ibdi dzinihi. Jangan seorang wanita atau seorang istri itu membantu suaminya ala qasdi dini, untuk menjaga agamanya. untuk menjaga agama. Jangan sampai karena ulah dia, suaminya menjadi rusak agamanya. Menjadi mata keranjang, menjadi hidung belang, menjadi demikian rusak. Gara-gara setiap muncul syahwatnya tidak bisa dipenuhi oleh istrinya. Maka seorang istri harus membantu agar suami itu menjaga agamanya dengan dia memenuhi apa yang diinginkan selama tidak maksiat. Ya. Wa khifdi farji, dan menjaga kemaluan suaminya, kehormatan suaminya, agar jangan ditumpahkan kepada hal yang diharamkan oleh Allah dengan dia membantu tadi. Ya. Bahkan kalau lebih bagus, kalau dia dalam keadaan capek mungkin, tapi kalau dia masih mampu, maka dia penuhi, itu lebih afdal lagi pahalanya. Karena dalam qada dikatakan al-ajr ala qadri apa? Al-ajr ala qadri masyaqah, ya. Pahala itu tergantung dari jenisnya kesulitan. Dia sebenarnya sudah capek sekali, tapi dia khawatir nanti akan bikin susah suaminya, maka ketika suaminya mengajak, walaupun dia mungkin sangat capek, kemudian dia memenuhinya, insya Allah itu pahalanya lebih besar di sisi Allah SWT, karena dia lakukan demi kebaikan keluarga dan suaminya. Nah, ini seorang wanita yang salihah, ya. Seorang wanita yang salihah. Sulit dia dicari di zaman sekarang. Sulit sekali wanita salihah. Tapi kalau didapat, insya Allah itulah kenikmatan dunia dan kenikmatan di akhirat. Bagaimana telah berlalu bersama kita hari kemarin. Yang ketiga, atau masih ada kelanjutannya, ya. Wa antas'a fi mardatihi, dan da'lah seorang istri itu berusaha fi mardatihi, untuk mencari keriduannya. Bagaimana agar sikapnya, perbuatannya, penampilannya itu bisa mendapatkan keriduan suaminya. Bima la maksiyata fihi, selama hal itu tidak maksiat. Dia berbuat, dia beramal, dia berkata, apapun dia dilakukan untuk mencari keriduan suaminya. Dia harus tahu apa yang disukai suaminya, baik dalam berpakaian, dalam yang lainnya. Dia lebih tahu bagaimana sikap-sikap yang disukai oleh suaminya. Oh, suami saya enggak suka kalau saya pakai baju yang demikian, oh demikian. Seperti itu. Memang kalau perlu, kalau beri baju, minta pada suami yang warna apa yang disukainya. Walaupun dia enggak suka, tapi kalau suaminya suka, dia memenuhi apa yang diinginkan suaminya. Karena apa? Dia berpakaian, berjalan untuk suaminya. Walaupun dia enggak suka warna ini, tapi ketika suaminya senang, dia memberi pakaian itu. Karena dia berpakaian untuk suaminya. Ini luar biasa. Dia kalahkan kesenangannya demi memenuhi kebutuhan atau kesenangan suaminya. Maka seorang istri adalah antas'a fi mardatihi fi ma la maksiyata fi. Maka adalah dia berusaha untuk mencari keridhaannya selama hal itu tidak maksiat. Silakan. Berusaha. Dan mungkin di antara kita yang lebih tahu bagaimana keridhaan suami kepada istri itu, apa yang disenanginya, apa yang disukainya, itu istri yang lebih tahu bagaimana kebiasaan suaminya. Tapi dia lah berusaha. Senang mencari keridhaan suaminya. Jangan malah mencari sebaliknya. Berusaha beramal untuk mendatangkan kemurkaan suaminya. Yang ketiga, sabrul rajuli ala tarkil zina at'afu min sabri al-mar'ah. Walidzalika fa inna imtina'a al-imra'ah an firashi zawjiha kadiratun tastahiqqu ghadabullah. Ya. Yang keempat ini, kesabaran seorang suami atau laki-laki dalam menahan zina itu at'af, lebih lemah daripada kesabaran seorang wanita dalam menahan zina. Maksudnya kalau wanita diulur 2 jam masih mampu, 3 jam, 1 hari masih mampu. Tapi kalau laki-laki mengulur waktu jimanya, itu lebih berat. Lebih berat. Maka dikatakan kesabaran seorang suami untuk menahan jimanya itu at'afu, lebih lemah. Sangat lemah dibandingkan dengan kesabaran seorang wanita dalam menahan itu. Walidzalika fa'inna imtina'an, oleh karena sungguhnya penolakannya seorang laki perempuan, enggannya seorang laki perempuan ketika diajak menuju pelaminan suaminya, itu adalah gadirotun, dia termasuk dosa besar. Tastahiqqu ghadabullah, maka dia berhak untuk mendapatkan murka Allah waliyadzu billah. Kenapa begitu? Sakit ya. Ini nanti laki-laki saya merasakan ya. Lebih lemah untuk bisa menahan daripada perempuan. Makanya Allah mengancam, Nabi mengancam agar jangan sampai seorang istri berbuat demikian. Karena yang itu menyiksa suaminya. Sangat menyiksa suaminya. Yang keempat, al-malaikatu tad'u ala ahli maksiyah ma damu fiha. Dan para malaikat itu mendoakan kepada ahli maksiat selama dia masih di atas kemaksiatannya. Wa du'aul malaikah makbulun min khairin aw syarrin, dan doanya malaikat itu makbul, mesti diterima, baik doa kebaikan ataupun doa kejelekan. Dengan malaikat akan melaknat para wanita yang menolak ajakan istrinya, dan doa malaikat itu makbul, diterima, baik doa untuk kebaikan ataupun doa untuk kejelekan. Ya, dikali soal kalian hadda wa min darika wa khawfa wa minu. Oleh karenanya pernyataan beliau adalah hadda wa min darika, adalah dia waspada, memperingatkan daripada itu. Ya, adalah dia ya, betul-betul khawatir dengan ancaman dari Rasulullah, para malaikat akan mendoakan lana kepada perempuan yang demikian. Fa'idah, ada fa'idah, fa'idah yang bisa dipetik dari hadis tadi, ada i'lam rahimakallah anna qawla sallallahu alaihi wasallam illa kana lali fil sama fa'itan alaiha. Ilafat tadi ada perkataan, kecuali apa yang di langit atau akan murka kepadanya, ya ini yang dimaksud adalah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala alladhi fis sama, itu yang dimaksud adalah Allah yang ada di langit yang akan murka ya, kepada wanita yang demikian. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Quran, Ahamintum man fis sama'i wa ayyasifa bikumul arda faidah yatamur, Ahamintum man fis sama'i ayyursil alaikum hasiba fasata'lamuna kaifana dir. Surah An-Nur ya. Allah mengatakan, apakah kalian merasa aman dari yang di langit, di mana dia akan mengjungkir dibalikan bumi, faidah yatamur, sehingga tiba-tiba bumi itu menjadi berguncang karenanya. Atau kalian merasa aman dari yang di langit, dia akan mengirim hari kalian khasiban atau badai, yang pasal ta'lamuna kaifa nadir ya, yang bagaimana akibat dari pendustaan atau mendustakan peringatan Allah SWT ya, kalian akan mengetahui bagaimana akibat orang yang mendustakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata sahitan ala yadi fit sama dari maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang perempuan tidak mengindahkan permintaan suaminya, Allah akan memurkai yang demikian. Sehingga seorang wanita yang beriman tentu saja takut dengan ancaman tadi. Segera bertobat kepada Allah, minta maaf kepada suaminya, selama hidup ini mungkin telah berbuat demikian, baik dalam keadaan jahil, tidak tahu, atau dalam keadaan sudah tahu dia melawannya, maka adalah dia bertobat, meminta ampun, minta maaf, beristighfar kepada Allah, kemudian mohon maaf kepada suaminya agar dihalalkan perbuatan selama ini, kemudian diperbaikilah, insyaallah taala keluarga kita akan barokah ya, dengan kita menyadari atas kesalahannya, karena dengan istighfar itu sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya ayyuhallazina amanu atau illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubadilullahu sayyi'atihimul hasanah. Kecuali bagi hamba-hambaku yang bertobat, kemudian dia beriman, beramal dengan amal yang saleh, mereka itulah orang-orang yang kami akan ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Sehingga dengan tobat itu, Allah akan padamkan murka kita. Allah akan memadamkan murkanya bagi hamba-hambanya yang mau beristighfar dan bertobat kepadanya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatikumul adab thumma la tunsarun. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan serahkan diri kalian kepadanya sebelum datang kepada kalian siksa, sehingga kalian tidak akan ditolong. Dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah, Allah akan memadamkan murkanya kepada kita. Dan Allah akan beri ganti pahala, Allah akan beri ganti rezeki yang berlimpah. Bagaimana pernyataan Nuh alaihissalam kepada kaumnya, jika kaumnya bermaksiat kepada Allah, maka Nuh mengatakan istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara, minta ampun kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia Allah sangat maha pengampun. Yursiru alaikum apa? Alaikum sama, akan diturunkan kepada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, akan diberikan kalian harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'alakum jannah, dan kalian akan diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai, dengan kalian bermohon ampun dan istighfar kepada Allah. Allah akan ampuni dosa kalian, Allah akan berikan rezeki yang berlimpah-limpah. Dari sini bisa menjadi pendalilan bahwa istighfar, memohon ampun kepada Allah itu bisa menyebabkan orang itu dimudahkan rezekinya. Kita tetap rezeki kita mungkin karenanya kurang istighfar, mungkin karenanya banyak dosa yang kita enggak menyesali, menyadari, sehingga kadang tertahanlah rezeki-rezeki itu. tapi dengan kita beristighfar, banyak-banyak mohon ampun dan bertobat kepada Allah, mengakui atas segala kesalahan-kesalahannya, insyaAllah Allah Ta'ala akan memudahkan diri kita, berikan jalan-jalan kemudahan. Umayyatakillaha insyaAllah makhraja wa yansuhu min hayyitu wa yakasih. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang berkaitan dengan utama istighfar. Yang jelas, istighfar itu adalah satu bentuk penyesalan hamba kepada Allah, sehingga Allah SWT menerima penyesalannya dan Allah mengganti dengan hal-hal yang tidak menjadikan dia menyesal, diganti dengan kebahagiaan. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam hadis kudsinya, ya ibadi, innakum tusbihuna bil-laili wa nahar, wa ana akfiru dunuba jami'an, astaghfiruni akfir lakum. Hai hamba-hambaku, kalian telah salah siang dan malam. Adapun aku dat yang mengampuni dosa semuanya. Permohonlah ampun kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, inna Allah yabsutu yada bil-lail liyatuba musi'un nahar, wa yabsutu bin-nahar liyatuba musi'un lail, hatta takriba syamsu min maghribiha. Sungguhnya Allah bertangkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya hamba-hamba Allah yang berbuat dosa di waktu siang. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya hamba-hamba yang berbuat dosa di waktu malam. Hatta takriba syamsu min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Ini sebagai akhir batas tertutupnya taubat. Sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan mengampuni dosa siapa saja yang mereka beristighfar kepada Allah. Walaupun sebesar gunung dia datang dengan dosa, bahkan sepenuh langit dan bumi dengan dosa, dan tapi ketika dia bertobat dengan nasuhah sungguh-sungguh, maka Allah akan datangkan pula sepenuh ampunan langit dan bumi sebagai bentuk luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Maka kita enggak boleh putus asa atas apa yang telah kita lakukan di masa-masa yang dahulu. Kita mohon ampun, menyesal dan beristighfar kepada Allah. Allah beriman, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Tengoklah kepada hamba-hambaku yang telah banyak berbuat melampaui batas atas diri-diri mereka. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampun, mengampuni segala seluruh dosa-dosa kita. Ya? Seperti itu. Maka para istri, silah banyak istighfar kepada Allah. Dan kemudian bertobat, meminta ampun, minta maaf kepada suaminya. Kalau mungkin selama ini pernah menyakitinya. Baik yang disengaja, ataupun tidak sengaja. Buang segala gengsi, harga diri, kita bertobat kepada Allah. Jangan merasa gengsinya hancur. Jangan merasa hormatnya hancur ketika kita minta ampun, minta maaf kepada suaminya. Jangan seperti itu. Bagaimanapun istri itu di bawah suaminya, walaupun dia status sosialnya lebih tinggi daripada suaminya, sekolahnya lebih tinggi daripada suaminya, duitnya lebih banyak daripada suaminya, wajahnya lebih cantik daripada suaminya, yang nyaman wanita tetap di bawah komando suami. Dia harus mengakui dan dia harus banyak bertobat, minta ampun, minta maaf kepada suaminya. Kalau ingin keluarga kita bahagia, tapi kalau tidak, lanjutkanlah dalam kemaksiatan, akan hancurlah keluarga kita. Musibah demi musibah, bencana demi bencana itu menimpa keluarga kita, mesti ada kemaksiatan. Saya pernah berkata kepada saya, fokusnya jangan musibah datang kepada kita, kalau kalian tidak taat kepada saya. Betul. Begitu ada istri yang tidak taat kepada suaminya, turun musibah. Sehingga ada terjadi pengingkaran seorang suami, seorang istri, tidak berbakti kepada suaminya, dia durhaka, turun musibah kepada keluarga tersebut. Entah anak yang sakit, entah hilang barangnya, atau yang lainnya. Ternyata kalau kita koreksi apa? Oh, ternyata ada kemaksiatan di keluarga kita. Oh, ternyata suaminya tidak bertanggung jawab. Suaminya begitu apa? Suka berbuat kasar kepada istrinya. Oh, ternyata istrinya yang tidak taat kepada suaminya. Turun musibah. Nah, musibah datang kepada kita itu. Ma asabaka min musibah, fa min nafsi. Tidaklah datang musibah kepadamu, kecuali dari diri kamu sendiri. Atau mungkin Allah timpakan musibah untuk menguji, atau agar kita mengkoreksi, evaluasi selama ini apa yang telah kita berbuat, sehingga musibah datang kepada kita. Agar kita kembali ke jalan yang lurus. Sebutkan dalam ayat, Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amil la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di laut dan di darat akibat ulah dari tangan-tangan manusia. Demikianlah Allah cicipkan siksa dari sebab apa yang mereka berbuat. Apa tujuan Allah? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali. Agar suami itu kembali untuk berbuat kebaikan kepada keluarganya. Agar istri itu kembali taat kepada suami yang tidak menyurakai. Diturunkan musibah kepada keluarga tersebut. Karena ada kemaksiatan di tengah-tengah keluarga tersebut. anaknya, durhaka kepada orang tuanya, atau orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan anaknya, suaminya tidak bertanggung jawab kepada istrinya, istrinya durhaka kepada suaminya, atau apapun terjadi kemasalahan di keluarga kita, Allah akan tindakan musibah. Maka dengan kita saling koreksi diri, memperbaiki diri dari keluarga kita, insya Allah kebaikan akan kita bisa dapatkan. Ya. Nah, saya kira sudah ada ya, Wana. Cukup nasihat dari kita semua, semoga bermanfaat dari kita. Dan yang lebih baiknya, marilah kita sama-sama mohon kepada Allah untuk kita perbaiki keluarga kita. Yang sudah berkeluarga, yang belum, siap-siap berkeluarga, dan sudah punya ilmunya terlebih jauh. Sehingga nanti kalau sudah berkeluarga, sudah kita membawa ilmu. Al-ilmu qabla qal wal amal. Ilmu itu harus kita dahului sebelum amal dan perbuatan. Dengan kita punya ilmu, insyaAllah nanti antum nikah, sudah punya banyak pengalaman. InsyaAllah akan membawa kepada kebahagiaan antum yang belum nikah. Dan saya doakan kepada antum semuanya yang belum nikah, semoga Allah berikan kalian kemudahan-kemudahan sehingga ditemukan jodoh kalian, jodoh yang baik, wanita yang salehah, sehingga bisa menjadi perhiasan kalian baik di dunia dan di akhirat. Dan aku doakan bagi istri kalian yang mungkin saat ini banyak yang durhaka, semoga Allah memberikan hidayah kepada istri kalian sehingga dia menjadi istri yang salehah, berbakti kepada kalian, taat kepada kalian, membantu kalian dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.